Rocker tuh sebetulnya menurut gue adalah mereka-mereka. Enggak. Rocker itu pertama-tama adalah keren. Gue termasuk orang yang mengagumi banyak rocker. Itu adalah Irfan. Kalau rockstar itu adalah Ian Kasela. Gila, gak gitu lah men. Thank you, gue juga manusia biasa lah.